Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala mabawth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsir qaulillah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu إذا نودي أي صلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Qala rahimahullah wa amru ta'ala ibadatul mu'minina bil huduri li salatil jum'ah wal mubadara ilaiha. Allah memerintah hamba-hambanya yang beriman untuk hadir salat Jumat dan bersegera kepadanya. Ini kandungan dari konteks perintah dalam ayat wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kalian untuk zikir kepada Allah, mengingat Allah. Ini perintah untuk bersegera. Iya. Idza nudiya lis-shalah, nida adalah azan, dan diinginkan adalah azan untuk salat Jumat. Bukan azan yang pertama, tapi yang diinginkan adalah adhan yang kedua. Dan adhan yang pertama khilaf di kalangan para ulama, sebagiannya menyebutkan bahwa hal tersebut adalah hal yang disyariatkan karena dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, dan beliau dari khulafa ar-rasyidin, dan kita diperintah untuk mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin. Dan sebagian yang lainnya mengatakan tidak disyariatkan, bahkan dia adalah bid'ah, sebab tidak pernah dilakukan hal tersebut di masa Rasulullah SAW. Adapun yang terjadi di masa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, maka itu adalah ijtihad beliau. Iya. Dan kita diperintah untuk mengikuti khulafa ar-rasyidin keseluruhannya, bukan satu persatu, apalagi ada khilaf di kalangan mereka. Iya. Jadi mana ni dia li salah min yawmil jum'ah, hari Jum'at, dibaca al-jum'ah, dan dibaca al-jum'ah minnya bisa di dhamma dan bisa disukun. Dan ini dua qira'ah, dua qira'ah yang masyhur dan dua lughah ma'rufah. Dan sebagian ahli bahasa membolehkan untuk dibaca yaumul jum'ah di fathah minnya. Iya. Dan yaumul jum'ah dikatakan yaumul jum'ah dari kalimat al-jama' berkumpul, sebab dia adalah hari manusia berkumpul. Iya. Kemana hari Jum'at ini dulu di kalangan orang Arab disebut dengan nama Yawmul Arubah. Jadi kata beliau, Allah Ta'ala memerintah hamba-hambanya yang beriman untuk hadir salat Jumat dan bersegera kepadanya. Min hina yunadalaha wassa'i ilaiha, bersegera kepadanya ketika diserukan atau dikumandangkan nida adzan untuk Jumat, dan juga disyariatkan untuk as-sa'yu ilaiha, bersegera kepadanya. Apa artinya sa'i? Wal murad bis sa'i huna al-mubadara ilaiha wal ihtimam laha. Ini yang tanya sa'i di sini, bersegera kepadanya dan perhatian terhadapnya. Jadi kalimat bersegera di sini bukan artinya bersegera dengan fisiknya, dia berlari misalnya, bukan itu. Sebab as-sa'i, ya, secara bahasa kadang bermana berlari atau berjalan cepat, dan bukan itu yang diinginkan di sini. tapi dia bersegera kepadanya, yaitu hatinya bersegera, dia bersegera untuk mendatangi Jumat. Adapun mendatangi sholat sama dengan yang lainnya, diperintah untuk mendatangi sholat di sakinatin wa waqar. Idza ataitumus sholata fa'tuha bi sakinatin wa waqar. Wa ma atraktum minha fasallu wa ma fatakum fatimu. Apabila kalian mendatangi sholat, maka datangilah dengan sakinah dan waqar, dengan tenang dan waqar. Ya. Ada mengatakan tenang, sakinah dengan hatinya, waqar dengan jawarihnya, tidak tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati dari sholat itu, sholat dalam bersama imam, apa yang kalian luput, sempurnakan. Ya. Waja'alaha ahammal ashwal. Dan Allah menjadikan hal ini sebagai pekerjaan yang paling utama, paling penting. Lal aduwul ladhi qatnahu ya'anhu. Bukan musuh yang telah dilarang darinya. Indal mubi ila shalah. Ketika seorang sudah berjalan untuk melakukan salat. Wa qawluhu, dan firmannya, wadarul bayi, dan tinggalkanlah bayi, ay utrukul bayi idha mudia lissalah wamdu ilaiha, tinggalkanlah jual beli kalau sudah diserukan, dan berlalulah kalian kepadanya. Ya, maksudnya kalau sudah adzan subuh tidak boleh lagi ada jual beli. Ya, sini dilarang untuk hal tersebut. Kalau misalnya terjadi jual beli, ya, khilaf di kalangan para ulama apakah jual belinya syah atau tidak. Nah, dan ini masuk dalam kaidah nahyu yaqtadi al-fasad. Fa'inna dhalikum khairul lakum min ishtigalikum bil bayt wa tafwitukum as-salat al-fariidah allati hiya min akadil furud. Karena hal tersebut lebih baik untuk kalian dari sibuknya kalian dengan jual beli, dan kalian menelantarkan sholat yang wajib, yang merupakan kewajiban yang paling wajib. Ya, sholat Jumat adalah sholat wajib. Ya, sholat duhur. Namun disyariatkannya untuk melakukan Jumat lebih wajib lagi. Ini itu disyariatkan untuk mendatanginya di masjid bersama imam. Kemudian bagi yang di badia, yang agak di luar kota sedikit, ya, disyariatkan untuk mendatangi Jumat tersebut pada hari Jumat. Ya. In kuntum ta'alaman, kalau memang kalian mengetahui, annama inda Allah khairu wa abaqa, bahwa apa di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Wa anna man athara ad-dunya ala ad-din faqad khasira al-khasarata al-haqiqiyah. Bahwa siapa yang lebih mengutamakan dunia di atas agama, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang hakiki. Min haythu dhanna annahu yarbah, di mana tadinya dia menyangka bahwa dia beruntung. Wa hadha al-amru bi tarkil bay' muqattan muddat as-salah. Dan perintah untuk meninggalkan jual beli, iya, terbatas sementara waktunya, yaitu sepanjang salat saja. Jadi diperintah hanya sebatas apa? Untuk salat. Faidha qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebarlah kalian di muka bumi. Ya. Wa bataghu min fadlillah, dan carilah dari keutamaan Allah. Nah, di sini lini bahas perintahnya. Ya. Yaitu li talabi al-makasib wat-tijarat. Untuk mencari maksab, pencaharian, perdagangan. Walamma kana al-ishtighalu tijara madhimatul ghafla an dhikrillah amara Allah bil ikthar min dhikrihi. Tatkala sibuk dengan perdagangan, perniagaan, itu adalah tempat yang kebanyakannya seseorang itu lalai dari mengingat Allah, maka Allah memerintah untuk membanyak, memperbanyak mengingat kepadanya. Faqala, maka Allah berfirman, wadhkurullaha katsira, dan dikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ayat di hari kiamikum wa ku'ulikum wa ala junubikum itu dalam keadaan kalian berdiri, duduk, dalam keadaan berbaring, masih dalam seluruh keadaan. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Al-ikrar min dikrillahi akbaru asbabil falah, sebab memperbanyak zikir Allah, zikir kepada Allah, ini termasuk sebab keberuntungan yang sangat besar, atau yang paling besar. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan akan kejadian yang terjadi pada sebagian orang. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Apabila mereka melihat perniagaan aw lahwan atau hal yang melalaikan, infaddu ilaiha, mereka bersegera kepadanya. Ay kharaju minal masjid hirsan ala dhalika allahu wa tilka tijara wa tarakul khair. Ya, mereka keluar dari masjid semangat untuk mendapatkan lahu itu, dan mendapatkan perdagangan itu, dan meninggalkan kebaikan. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan engkau berdiri. Takhtubun nas, engkau berkhutbah kepada manusia. Wadalika fi yawmi jum'atin bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubun nas. Di sini Sayyidi menerangkan sebab nuzul ayat ini, bahwa hal tersebut pada hari Jumat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah kepada manusia. Idh qadima al-Madinah 'irun tahmilu tijara, maka datanglah ke kota Madinah sejumlah kafilah yang membawa perniagaan, barang-barang dagangan. Falam nasangan nasu biha wahum fil masjid infaddu minal masjid. Tatkala manusia mendengar hal tersebut dan mereka di masjid, maka mereka keluar dari masjid. Wa tarakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtub istijalan bima la yanbaghi ay yusta'jal lahu wa tarka adab. Dan mereka meninggalkan Nabi berkhutbah untuk bersegera mendapatkan apa-apa yang tidak pantas, ia bersegera kenanya. Ya. Dan hal tersebut adalah meninggalkan adab. Qul, maka katakanlah Muhammad, ma indallahi minal ajri was sawab min lazam al khaira wa sabara nafsahu ala ibadati rabbih khairun min allahu wa min at-tijara. Katakanlah bahwa apa di sisi Allah dari pahala dan balasan bagi siapa yang komitmen di atas kebaikan dan bersabar mensabarkan dirinya di atas peribadatan kepada Rabbnya, itu lebih baik daripada lahu dan tijarah. Allati wa in hasala minha ba'd al-maqasid fa inna dhalika qalilan munqasan mufawwatan li khairil akhirah. Ya, walaupun didapatkan sebagian maksud dari apa yang dilakukan dari perdagangan itu, maka itu adalah suatu hal yang sedikit, ya, kurang bernilai, dan melantarkan kebaikan akhirat. Walaysa sabru ala ta'atillahi mufawwatan lirizq, dan bukan artinya seorang bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dia telah meninggalkan rezeki. Fa inna Allah khairur raziqin, sungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Faman ittaqallaha razaqahu min haitsu la yahtasib, maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberinya rezeki dari arah yang tak disangkanya. Iya, sekarang semua jelas ya dari kandungan ayat ma'ani yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian beliau mengeluarkan beberapa faedah dari ayat ini, dan maksud utama dari surah ini adalah ayat-ayat yang kita baca di sini, maksud dari surah Al-Jum'ah, dan dinamakan Al-Jum'ah sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan kandungan dengan sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya semuanya dari pendahuluan untuk ayat ini. Ya, disebutkan Yahudi sebabnya asalnya disyariatkan Jumat karena orang Yahudi yang mereka nampakkan bahwa mereka punya hari Sabtu. Ya, demikian pula Nasara punya hari Ahad. Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kaum muslimin hari Jumat dan dijadikan sebagai hari yang paling afdal. Nah, ini disebutkan oleh para ulama keterkaitan antara ayat-ayat ini dan ayat sebelumnya. Kita lihat fil ayati fawaidu adidah. Dalam ayat-ayat ini terdapat sejumlah faedah. Minha di antaranya anal jum'ata fariidhatun 'ala jami'il mu'minin. Yajibu 'alaihim as-sa'yu laha wal mubadaratu wal ihtimamu bi sya'niha. Faedah yang pertama bahwa Jumat hukumnya fariidhah, wajib atas seluruh kaum mukminin. Dan ini wajib berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disepakati di kalangan para ulama, tidak ada silang pendapat. Wajib untuk segera kepadanya dan memperhatikannya. Wa minha, dan diantara kandungan dari ayat, annal khutbatayni yawmal jum'ah fariidhatan yajib huduruhuma. Liannahu fassara dzikr huna, liannahu fassara dzikru huna bil khutbatayni fa'amara Allah bil mudhi ilayhi was-sa'i lahu. Menunjukkan bahwa dua khutbah pada hari Jumat adalah dua hal yang wajib untuk dihadiri. Ya. Sebab ditafsirkan, dikatakan fas'au ila dzikrillah. Apa dzikrillah? Para ulama menafsirkan dzikrillah adalah apa? Khutbah. Ya. Khutbah kain. Karena itu menunjukkan wajib untuk menghadirinya. Ya. Wa minha masyru'iyatun nida' liyaumil jum'ah wal amr bih. Nah, hadits ini juga menunjukkan disyariatkannya adzan untuk hari Jumat dan perintah dengannya. Iya. Wa minha an-nahyu 'anil bai'i wasyura ba'da nida'il jum'ah. Dan di antara kandungan dari ayat, larangan untuk jual beli setelah adzan Jumat. Ini adzan yang kedua. Wa tahrimu dzalika, dan diharamkannya hal tersebut. Wa ma dzaaka illa li'annahu yufawwitul wajib wa yushghiru 'anhu. Hal tersebut dilarang karena ini akan mengelantarkan kewajiban dan melalaikan darinya. Fadalla dhalika ala anna kull amrin law kana mubahan fil aql idza kana yanshau anhu tafwit wajib fa innahu la yajuzu fi tilkal hal. Kemudian Syedi memetik satu kaidah fikih darinya. Ya. Kata beliau, setiap perintah, setiap perkara, walaupun perkara ini asalnya adalah mubah, asalnya boleh, kalau perkara yang muncul dan sifatnya menelantarkan kewajiban, maka perkara yang mubah ini berubah menjadi tidak boleh pada keadaan itu. Sebab dia menelantarkan kewajiban. Dipahami? Apa saja yang sifatnya mubah, boleh dia lakukan. Tapi kalau menelantarkan kewajiban pada saat itu, maka pada saat itu berubah hukumnya menjadi tidak boleh. Kena menelantarkan kewajiban. Wa minha al-amr bi hudur al-khutbataini yawm al-jum'ah. Ya, dan yang antara kandungan dari ayat, perintah untuk menghadiri khutbah, dua khutbah pada hari Jumat. Wa dhamma man lam yahdhur huma. Dan cercaan atau celaan terhadap orang yang tidak hadir pada dua khutbah ini. Namun kalau dia tidak hadir karena suatu udur misalnya terlambat dan dia dapati salat, maka salatnya syah. Salatnya syah. Nah, dan ini menyelisihi sebagian orang yang mengatakan bahwa salatnya tidak syah sebab dua khutbah itu adalah pengganti dari dua rakaat yang diqasar, yang diringkas pada hari Jumat. Nah, namun yang benarnya dia wajib untuk hadir kalau memang punya udur dan mendapati salat Jumat, maka salatnya syah, terhitung Jumat. Wa min lazimi dzalika al-insatu lahuma, dan dari keharusan hal tersebut insat, dia diam pada saat Jumat, pada saat khutbah. Ya. Wa minha, dan juga diantara kandungan faedah dalam ayat-ayat yang telah lalu, annahu yanbaghi lil abdi al-muqbil ala ibadatillahi waqta dawa'in nafsi li hudurillahi wa tijar wa syahwat ayyakuraha bima inda Allah minal khairat wa ma li mu'kiri ridaku ala hawa. Nah, kata dia, sepantasnya bagi seorang hamba yang tengah menghadap kepada peribadatan kepada Rabbnya, pada waktu ada panggilan-panggilan jiwa untuk menghadiri sesuatu yang sia-sia, perdagangan, syahwat, ya. Pada waktu yang seperti ini, kalau memang ada bisikan dalam jiwanya seperti ini, hendaknya dia mengingat kebaikan yang berada di sisi Allah. Ya. Dan dia mengingat apa-apa yang menyebabkan dia lebih mendahulukan keridhaan Allah di atas hawa nafsunya. Nah, kemudian dari kalimat zikrillah di sini, di khutbah, ini menunjukkan bahwa seorang pada saat khutbah, diinginkan penyampaian khutbah itu sifatnya zikir kepada Allah. Ya, bukan penyampaian-penyampaian yang bentuknya tidak ada kaitannya dengan zikir. Iya. Karena itu kalau misalnya ada khatib yang khutbah pada hari Jumat dan pembicaranya tidak ada kaitannya dengan zikir, maka seorang yang berada di Jumat tersebut dia berzikir sendiri pada dirinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini pernah terjadi di kalangan as-salaf, disebutkan dalam musannaf Ibn Abi Syaibah dan lainnya, bahwa di masa dahulu kadang sebagian di penguasa pada saat Jumat tidak ada zikir dan selainnya, yang ada hanya mengumumkan beberapa hal, hanya pengumuman, ya, dibacakan pengumuman-pengumuman, ketentuan-ketentuan. Nah, maka ditanyakan kepada sebagian a'immah apa yang mereka lakukan dalam hal yang seperti ini. Ya, katanya, ya, dalam ayat dikatakan fas'au ila dzikrillah, maka dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat ini, kandungan dari ayat yang kita baca sangatlah banyak. Dan ini ayat-ayat pokok atau ayat yang merupakan tumpuan dasar dalam masalah Jumat. Seorang kalau mencermatinya dan menghayatinya akan menemukan berbagai kandungan faedah lainnya selain dari apa yang disebut oleh Syekh di sini rahimahullahu taala. Ya, kata beliau, tamma tafsiru surat al-Jum'ah walhamdulillahi wassana. Selesai penafsiran surat al-Jum'ah, dan segala puji dan sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.